Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sebelumnya sampai jam berapa ini? Jam 2 atau jam? Itu ada tanya jawabnya. Nama ikhwah, kalau tadi sudah pada presentasi dengan kuliah masing-masing, kalau anak apa ini presentasi apa ini? Kuliah di mana tadi, Mas? ITS. Itu kalau anak berarti presentasi, silahkan yang mau daftar juga di kuliah anak. Di sana gratis. Dapat uang saku lagi di Libya. Kamu jurusan, tapi cuma ada satu fakultas, yaitu fakultas syariah saja, perbandingan madhab, artinya akhwal saksiyah. Kuliah gratis, dapat beasiswa penuh plus uang saku, satu bulannya 250 rial. Cukup sekilas saja ya, langsung materi kita ya ikhwah dan akhwat. Kan bukan materi kita, presentasi kuliah. Sebagaimana yang materi yang dibebankan kepada anak tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka sebelum kita mulai membahas apa itu birrul walidain dan apa keutamaannya, serta bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, sejenak malah kita sedikit memutar waktu kita ke belakang. Kira-kira berapa tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu ya. Kalian berapa umurnya? 15? 17? 17 ya rata-rata insya Allah. Kita sedikit memutar waktu kita ke 17 tahun yang lalu dari waktu antum. Karena udah lewat kayaknya. Sudah kepala dua. 17 tahun yang lalu kita lihat, bayangkan dan kita memikirkan bagaimana keadaan kedua orang tua kita saat ibu kita mengandung kita dengan keadaan yang lemah. Semakin besar kandungan ibunda kita, semakin susah dan semakin parah yang beliau rasakan dengan kesakitan yang selalu dialami oleh beliau. Terus hingga saat melahirkan pun beliau mengorbankan nyawanya dengan merasakan, kata mereka, 1001 rasa sakit dikumpulkan jadi satu, katanya 1000 rasa sakit dikumpulkan dalam sekali untuk melahirkan antumnya. Ini rupa-rupanya kalian ini. Apakah selesai dari itu? Tidak. Setelah melahirkan pun, yang dengan mengorbankan, sampai mengorbankan nyawa mereka, rasa sakit yang begitu dahsyat mereka tahan. Namun setelah kalian keluar ke muka bumi ini, masya Allah, tidak ada rasa keluhan sama sekali. Adanya bangga, adanya senyum, gembira, senang. Bahkan dengan cekatan mereka bersegera sibuk dengan penuh kasih sayang mengurus kalian, meletakkan seluruh harapannya kepada kalian semuanya. Mereka mengurus kita siang dan malam. Mereka menjadikan makanan kita susu ibu kita. Rumah kita di pangkuan ibu. Kendaraan kita di kedua tangan ibu. Mereka rela, lebih khusus ibu kita, rela untuk lapar demi mengenyangkan kita. Rela lapar demi mengenyangkan kita. Rela untuk tidak tidur demi menidurkan kita. Dan rela mendahulukan kesenangan bagi kita daripada kesenangan mereka. Itulah ibu kita sangat sayang dan sangat sayang kepada kita semua. Sehingga tidak heran kita menganggap waktu kita kecil dulu, gak tahu sekarang, kita menganggap bahwa ibu ada segala-galanya bagi kita. Kalau kita udah di samping si, sang ibu, kayaknya tenang rasanya. Seolah-olah gak akan ada satu bahaya pun akan menimpa kita. Dikit-dikit apa yang kalian panggil? Ummi, ibu. Nangis pun siapa yang bisa mendiamkan? Ibu juga. Itulah ya ikhwah betapa besar kasih sayang ibu kita. Dan juga tidak lupa dengan peran sang ayah. Ayah pun juga demikian. Beliau bekerja dan berusaha dengan susah payah karena kita. Beliau mencegah kita dari segala macam kesulitan. Makanya kita lihat beliau rela pergi jauh mencari nafkah. Rela keluar di pagi hari, pulang di petang hari. Hanya untuk kita. Supaya kita tidak mendapatkan kesulitan. Kita bisa enak untuk kuliah, bisa enak untuk belajar. Itulah ayah. Ayah dan ibu, dua-duanya kerjasama dalam membimbing kita, menafkahi kita. Namun ya ikhwah, yang sangat kita sayangkan sekarang ini, kemarin ketika anak masih di Jakarta, anak baru tahu ternyata orang-orang Jakarta itu Masya Allah, ada seorang anak bilang kepada ibunya, anjing lu katanya. Bilang ke ibunya, anjing lu. Itu yang saya dengar pertama kali ketika menginjakkan kaki di Jakarta. Seorang anak umuran 12-an tahun mengatakan kepada ibunya, anjing lu. Di saat yang bersamaan kita mendapatkan banyak seorang anak yang mencelakai kedua orang tuanya. Hanya gara-gara mereka tidak memenuhi apa yang diinginkan anaknya. Bahkan kita sendiri terkadang kita menjadikan kedua orang tua kita menangis. Tanpa kita sadari. Hanya gara-gara masalah yang sepele. Mungkin milih kos, milih kuliah. Orang tua gak setuju, kita bentak mereka. Mereka nangis. Itu bisa termasuk bentuk durhaka kita kepada kedua orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak kita dapatkan sekarang ini seorang anak yang menitipkan kedua orang tuanya ke panti-panti jompo. Dengan dalih, dengan alasan bahwa itu bentuk bakti mereka kepada kedua orang tua. Sungguh keadaan yang sangat menyayat hati. Sungguh keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan pengorbanan yang begitu besar yang telah mereka berdua berikan kepada kita. Namun apa balas yang kita berikan kepada mereka berdua? Ternyata tidak ada. Tidak ada. Ya ikhwah. Jikalau antum berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sampai memanggul kedua orang tua kalian. Atau bahkan menceboki mereka berdua ketika jompo, ketika telah pikun. Wallahi. Wallahi wallah. Demi Allah. Semua bakti kalian. Tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Karenanya. Insya Allah kita akan membahas. Tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apa hakikat berbakti kepada kedua orang tua? Dan apa keutamaannya? Serta kita lihat bagaimana para salaf dahulu, para ulama, para sahabat, bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sehingga bisa menjadi bahan bagi kita untuk memotivasi kita di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita nantinya. Anda siapkan makalah sebenarnya, namun karena malam hari ini dan kemarin anak dan istri saya rewel dan nangis, kaki sakit, maka tidak bisa saya selesaikan. Insya Allah kalau sudah selesai, besok masih ada lagi kan, Anda berikan antum dua makalah langsung, kalau mau silakan. Pertama, poin pertama kita ingin mengenal terlebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan birrul walidain. Apa definisi dari berbakti kepada kedua orang tua? Nah, yang khawatir, silakan. Anak pengen nyantai aja, diskusi aja silakan. Siapa yang tahu silakan. Kalian sering mendengar berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira apa sih? Ada yang bisa urun pendapat? Apa itu kira-kira berbakti kepada orang tua? Sering kita dengar, sering kita dengung-dengungkan, sering kita dakwahkan. Namun kira-kira hakikat dari berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Dari birrul walidain itu apa? Ada yang menjawab? Mas? Silakan yang mau tidur itu jawab. Pas semua? Pas? Ya sudah. Saya ngalah lah. Birrul walidain dari kata birru dan walidain. Namanya birru itu adalah berbuat baik. Birru dari kata, makanya Rasul mengatakan al-birru husnul khuluq. Birru itu termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Karena birru artinya adalah berbakti atau berbuat baik. Berbuat baik itu banyak ragamnya. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, atau bisa juga dengan fisik kita. Perkataan misalnya dengan berkata lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Perbuatan bisa dengan membantu mereka atau memberi nafkah kepada mereka berdua jika memang kita mampu nantinya. Kalau memang orang tua sudah tua, sudah jompo, tidak mampu lagi mencari nafkah, maka kewajiban kita sebagai seorang anak, apalagi lelaki, untuk menafkahi kedua orang tua kita. Fisik misalnya dengan membopong mereka ketika duduk, berdiri. Kalau sudah pikun, tidak mampu lagi untuk berjalan, kita yang menuntun mereka. Itu adalah bentuk-bentuk, contoh-contoh berbuat baik kepada al-walidain, kedua orang tua. Namanya orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan kita. Terus kalau mertua gimana, Mas? Termasuk enggak? Termasuk? Iya. Meskipun bukan orang tua yang melahirkan kita, namun termasuk juga kita berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mertua berarti juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri menegaskan, menjelaskan arti berbakti. Beliau mengatakan antuti'uhuma fi kulli ma amaraka bih ma lam takun ma'siyatallah wal'uququ hijranuhuma wa antuharrimahuma khairaka. Al-Hasan Basri menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kalian menaati keduanya, bapak maupun ibu, fi kulli ma amarta bih, dalam semua perintah yang beliau, yang mereka berdua perintahkan kepada kita. Semua perintah dengan syarat ma lam takun ma'siyatullah, selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah. Kalian taat kepada keduanya selama bukan dalam maksiat. Meskipun perintahnya termasuk perkara yang mubah. Semisal beli ini, beli itu misalnya. Mubah, secara hukum asal mubah. Artinya tidak ada hukum syariat yang menjelaskan apa hukumnya. Namun ketika orang tua memerintahkan, jadi wajib hukumnya bagi kita. Jadi yang mubah bisa jadi wajib. Yang sunnah pun bisa jadi wajib bagi kita jikalau kedua orang tua memerintahkan kepada kita. Dan kebalikan dari berbakti ada al-uquq durhaka, yang artinya kata beliau Imam Al-Hasan Basri menegaskan, hijranuhuma, meninggalkan keduanya, wa antahrimahuma khairak, dan kamu tidak berbuat baik kepada keduanya. Itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan banyak lagi para ulama yang menegaskan arti dari al-birru. Misalnya Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan dalam tafsirnya, uququl walidain mukhalafatahuma fi aghradihim al-ja'iza lahuma, termasuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menyelisihi fi aghradihim al-ja'iza, perintah-perintah yang mubah dari kedua orang tua kita. Memerintahkan kepada kita untuk membeli ini, memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau diperintahkan untuk sholat, lain. Sholat itu wajib. Apalagi orang tua memerintahkan, jadi wajibnya double. Tapi kalau itu perkara yang mubah, semisal diperintah untuk pergi ke suatu tempat, itu menjadi wajib juga bagi kita. Maka kata beliau, fi aghradihim al-ja'izah, dalam perkara-perkara yang boleh, yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian bahkan ikhwah, kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukil perkataan Abu Bakar Al-Jassas dalam kitab tafsirnya. Beliau menegaskan, man aghdaba walidayhi wabkahuma yarji' fidhikahuma, barang siapa yang telah membuat kedua orang tuanya murka, marah, wabkahuma, dan telah membuat menjadikan kedua orang tuanya menangis, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, karena saya yakin sering kita membuat orang tua kita menangis. Sering itu kita rasakan bareng-bareng, bahkan rasakan sendiri. Bagaimana dulu kita ketika masa-masa SMA, bahkan SMP, kita sering kali membuat kedua orang tua kita nangis. Kita sering membuat kedua orang tua kita mengelus dada. Apa kata beliau? Man aqdaba walidayhi, barang siapa telah membuat kedua orang tuanya itu marah murka kepada dirinya, dan telah membuat keduanya menangis karena perbuatan dia atau perkataan dia, yarje, hendaklah dia balik lagi, pulang ke rumah, fayudhikahuma, untuk membuat kedua orang tua kita tertawa, senyum. Ini semua apa ya ikhwah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu, kita harus menaati seluruh perintah beliau, bapak dan ibu, dan harus menjauhi seluruh larangan mereka berdua, bapak dan ibu juga. Sehingga dari beberapa perkataan para ulama ini bisa kita simpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu terbangun di atas tiga pondasi utama dari beberapa perkataan para ulama tadi atas. Bisa kita simpulkan bahwa seseorang dikatakan berbakti kepada kedua orang tuanya jika dia telah melaksanakan tiga perkara ini. Apa yang pertama? Dia lebih mengutamakan keridhaan kedua orang tuanya daripada dirinya sendiri, daripada keinginan dia. Makanya kalau orang tua memerintahkan sebuah perintah yang berat bagi kita, yang menyelisihi keinginan kita, maka kita juga wajib melaksanakan perintah keduanya. Kita mengutamakan keridhaan kedua orang tua melebihi daripada diri kita, istrinya kalau nanti sudah beristri, anak-anaknya, dan orang lain. Bagi seorang lelaki tentunya. Bagi seorang lelaki, maka orang tua adalah segala-galanya. Kalau wanita tentunya lebih tak kepada suaminya, baru kepada keluarganya. Itu yang pertama. Rukun pertama, syarat pertama, Seseorang bisa dikatakan berbakti kepada kedua orang tua apabila dia telah mengutamakan keridhaan kedua orang tua melebihi daripada dirinya sendiri, kemudian keluarga atau istri dan anak-anak seorang lain. Yang kedua, dia telah menaati perintah keduanya dan menjauhi larangannya. Ingat, selama bukan dalam maksiat, meskipun berseberangan dengan kehendak kita. Dua, harus menaati dan menjauhi larangannya. Ingat, catatan baik-baik, selama bukan dalam maksiat. Kalau seandainya ada orang tua memerintahkan kepada kita untuk minum minuman keras, berbeda. Namun bukan berarti boleh berkelan untuk menghardik keduanya, tidak. Tetap kita menolak dengan bahasa yang lemah lembut. Meskipun kalau orang tua kita salah memerintahkan kepada suatu perkara yang haram, diharamkan oleh syariat, tetap kita tidak boleh untuk menghardik atau mengangkat suara di hadapan mereka. Dan yang ketiga, dikatakan seseorang telah berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah apabila dia telah memberikan apa yang mereka, yang kedua orang tua inginkan tanpa menunggu diminta. Sudah belum kita seperti itu? Yang ketiga tadi, dia yaitu seorang anak memberikan kepada kedua orang tuanya apa yang diinginkan kedua orang tuanya tanpa diminta terlebih dahulu. Kita tanggap, kita paham kira-kira orang tua kita butuh apa. Kalau mereka tidak bisa makan, maka kita harus tanggap, harus segera memberi makan keduanya. Kalau tidak bisa mencari tempat tinggal, maka kita juga harus mencarikan tempat tinggal bagi keduanya. Kalau tidak bisa memberi pakaian, maka kita berikan pakaian bagi keduanya. Kalau mereka ingin makan ini makan itu, kita belikan bagi mereka. Jangan sampai diminta. Kalau diminta lain, itu sudah perintah. Berarti belum mewujudkan yang ketiga. Yang ketiga itu, kalian memberikan apa yang orang tua inginkan, yang orang tua kehendaki, namun tanpa diminta terlebih dahulu. Jikalau seseorang telah melaksanakan ketiga hal ini, maka bisa kita katakan dia seorang anak yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Memang ikhwah, gampang kita ucapkan berbakti, mudah kita katakan birrul walidain, namun dalam prakteknya, dalam fakta kita keseharian, sangat-sangatlah susah sekali. Tadi saya katakan di atas, terkadang kita tidak sadar telah menjadikan kedua orang tua kita menangis. Saya tanya, kira-kira siapa yang belum pernah menjadikan orang tua menangis? Pasti pernah, meskipun sekali, bahkan sering kali. Semuanya pasti pernah menjadikan kedua orang tua mengelus dada. Pasti pernah menjadikan mereka nangis, marah, itu pasti. Amni ikhwan, apakah orang tua benci kepada kita? Tidak. Sekarang seorang anak tersuruh menciplak hidup orang tuanya, kita mau tidak? Sangat-sangat sedikit yang mau melaksanakannya. Sehingga tidak heran ya ikhwah, amalan yang begitu berat, maka juga banyak sekali pahalanya nantinya. Maka sebelum kita menyebutkan keutamaan-keutamaan apa itu berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus mengenal terlebih dahulu apa hukumnya. Setelah kita mengenal hakikat dari berbakti kepada kedua orang tua, definisinya yaitu tadi harus terpenuhi tiga rukun, tiga syarat tadi harus ada. Seorang bisa dikatakan berbakti kalau ada tiga tadi. Kalau belum ada, belum bisa katakan berbakti yang sempurna. Masih kurang baktinya. Tiga hal ini saja, kalau antum lakukan, belum bisa membalas satu cairan yang pun, satu cairan yang keluar dari ibu ketika melahirkan kita. Belum bisa membalas kebaikannya. Meskipun untuk membalas satu cairan tak yang keluar dari ibu ketika melahirkan kita. Maka, apa itu hukum birrul walidain? Berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah tidak ada yang meragukan lagi, tidak ada satupun orang, hatta atau bahkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, kalau ditanya, insya Allah akan menjawab bahwa berbakti kepada orang tua akan mengatakan wajib. semua yang mengatakan wajib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat 17, apa itu? Surat ke-17 apa ya, ikhwah? Al-Isra ayat 20, 23 sampai 24. Allah menegaskan ayat 23 sampai 25. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah, telah memerintahkan supaya kamu alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Lihat, Allah memerintahkan pertama supaya kalian tidak menyembah kecuali Dia, yaitu Allah. Apa lanjutnya Allah mengatakan, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Lihat, di sini Allah menyebutkan, setelah memerintahkan kita untuk menyembahnya, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Lihat ya ikhwah, berbakti kepada orang tua Allah letakkan di posisi kedua setelah menyembahnya. Padahal kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita tentunya untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah menetapkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sungguh-sungguh merupakan amal yang sangat agung. Allah menegaskan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jikalau salah seorang di antara kalian, di antara keduanya, yaitu orang tua, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan kita masih ada, masih hidup, masih sempat bertemu dengan mereka berdua, baik satunya sudah jompo maupun dua-duanya telah tua, apa larangan Allah? Fala taqul lahumā uff. Janganlah sesekali kalian mengatakan kepada keduanya uff. Apa uff? Apa itu uff? Ah, atau cis. Yang penting ungkapan-ungkapan antum tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Ungkapan dengan bahasa yang lembut, kata-kata uff itu kan suaranya pelan, samar, namun menunjukkan ketidaksetujuan kita. Tak antum diperintahkan ah. Apa bahasa kita ya ahlah misalnya. Atau misalnya termasuk antum kayak menggerutu. Yang penting kata-kata uf itu adalah ungkapan yang samar dengan suara yang lemah, tidak mengangkat suara ikhwah, tidak mengangkat suara kata uf itu uf, kata-kata ah lembut memang kita ucapkan, namun sangat menyakiti kedua orang tua kita. Makanya Allah mengatakan fala taqul lahumā uf, jangan kamu mengatakan ah cis atau kepada orang tua kita dalam rangka tidak setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau sebagaimana sudah antum diskusi dengan baik dengan kepala dingin lebih baik. Di sini Allah mengatakan jangan mengatakan ah. Terus kalau menghardik bagaimana? Boleh enggak? Kalau memukul bagaimana? Boleh enggak? Boleh enggak ya ikhwah? Kan enggak ada dalam Al-Qur'an. Adanya hanya jangan mengatakan ah. Sama kayak kalian, misalnya sekarang anjing apa hukumnya? Halal enggak? Halal enggak ikhwah? Anjing, enak kan dagingnya? Katanya sih, anak gak pernah juga. Katanya enak dan mereka mengatakan halal. Mengapa? Buktinya Al-Quran gak ada kata anjing pun, satu pun dalam Al-Quran. Coba kalian bawakan satu kata anjing yang mengharamkan anjing dalam Al-Quran. Ada enggak? Enggak ada. Berarti halal. Ya enggak? Yang mengharamkan apa? Namanya ikhwah dari sunnah. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan, ingat, antara Al-Quran sama sunnah, Al-Quran sama hadis itu enggak akan ada pertentangan sama sekali. Dua-duanya sama-sama syariat menentukan dan memutuskan sebuah hukum. Sering melengkapi. Yang disebutkan secara global dalam Al-Quran akan diperinci di dalam hadis. Makanya ketika Rasulullah mengharamkan juga haram berarti. Sehingga tidak ada kata lagi yang mengatakan bahwa anjing itu halal. Demikian juga ketika kita menghardik kedua orang tua kita, atau bahkan memukul keduanya, atau bahkan menyakiti keduanya, atau bahkan kita menampar keduanya, atau bahkan kita menendang keduanya, maka itu sungguh-sungguh lebih diharamkan. Kalau hanya mengatakan ah saja, mengatakan saja dalam Al-Quran tidak boleh, apalagi dengan memukul, menghardik, berkata keras kepada keduanya, tentu lebih-lebih diharamkan. Sehingga Al-Quran menyebut kembali, wala tanharhuma, janganlah kamu hardik keduanya, membentak mereka. Lalu bagaimana? Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, dengan memelankan suara, tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Apakah cukup? Tidak. Bahkan Allah menegaskan kembali, wahfid lahuma janahad dhulli, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Rendahkanlah dirimu. Kalian coba, seandainya ada pembantu yang berbuat salah kepada majikannya, kira-kira berani mengangkat kepala mendongak ke atas enggak? Ada enggak berani? Pembantulah, katakan pembantu rumah tangga, majikannya marah-marah, kira berani enggak membentak dia? Tidak berani. Seperti itulah kita kepada orang tua kita. Berkata yang mulia, rendah dirikan, merendah diri kita kepada orang tua kita. Seperti seorang budak kepada tuannya, seorang pembantu kepada majikannya. Seperti itulah sikap kita kepada orang tua kita. Apakah cukup? Tidak. Lalu pun Allah menegaskan kembali, memberikan kepada kita cara berdoa kepada keduanya, bagi keduanya. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku ketika aku kecil. Doa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita perbanyak mendoakan kedua orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, supaya kita bisa ingat mengapa katakan sebagaimana keduanya memeliharaku sejak kecil. Supaya kita ingat selalu bagaimana jerih payah, bagaimana usaha kedua orang tua kita di dalam mendidik kita, dalam mentarbiyah kita. Itulah ya ikhwah, ayat Al-Isra ayat 22, 23 sampai 24 yang merupakan dalil wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian adapun dalil dari sunnah, dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu thumma raghima anfi, qila man ya Rasulullah, qal man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yudkhilil jannah. Celakalah, kata Rasulullah, celaka dan kehinaan, sampai jika Rasul mengulanginya, kehinaan baginya. Siapakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mendapati kedua orang tua yang dalam keadaan tua atau jompo, salah satunya atau kedua-duanya, namun tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Kalau kita ini punya kesempatan bertemu kedua orang tua kita yang telah tua, telah renta, salah satunya atau kedua-duanya, dan kita tidak bisa memanfaatkan untuk beramal, menjadikan sebab bagi kita untuk masuk surga, maka kita hanya mendapatkan kehinaan. Kata Rasulullah, raghma anfi, kehinaan. Bagi siapa? Mereka yang sempat bertemu dengan kedua orang tua, namun tidak bisa menjadikan pertemuannya ini untuk masuk surga. Ini juga dalil. Orang yang tidak berbakti akan hina. Hina berarti neraka tentunya. Wajibnya akan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, poin pertama ini kita mengenal hakikat berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kedua, kita telah mengenal apa itu hukumnya, yang mana dalilnya adalah Al-Isra dan juga sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sekarang baru kita lihat. Apa sih keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Apa saja keutamaannya? Apa ya, Kawah? Siapa yang tahu? Silakan diskusi dong, biar enggak tidur satunya itu. Sudah capek dari tadi pagi ya? Silakan Mas. Apa kira-kira yang antum sering dengar keutamaan berbakti kepada orang tua itu apa? Satu saja. Enggak ada. Enggak pernah dengar sama sekali? Ayo. Antum siapa? Hah? Sebutin. Hah? Enggak, keutamaannya. Kok tadi kan itu perintah, jelas itu hukum, wajib namanya. Tadi kan poin pertama kita mengenal hakikat berbakti kepada orang tua. Sekarang tadi kedua kita mengenal hukumnya. Sekarang apa keutamaannya? Karena ikhwah, Allah itu Maha Pemurah. Ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, Allah juga memberikan balasannya kepada kita. Maka tidak ada satu perintah pun kecuali akan membawakan kebaikan bagi kita juga. Akan mendatangkan keuntungan bagi kita juga. Itulah Maha Pemurahnya Allah, Maha Kasihnya Allah. Apa yang hal pertama? Pas. Kok pas semuanya sih? Namanya akhwah, pertama keutamaan berbakti kepada orang tua adalah, pertama, berbakti kepada orang, kedua orang tua merupakan sifat para nabi. Sehingga orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya berarti dia telah mengikuti para nabi, mengikuti akhlak para nabi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 19, apa? Surat ke-19. Ahsan, Maryam. Ayat ke-14 yang mana Allah berfirman, "Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya." Dan beliau, nabi siapa? Nabi siapa ini? Maryam nabi? Bukan, ini menceritakan Nabi Yahya dulu. "Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya." Dan Nabi Yahya itu, kata Allah, banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Walam yakun asiya. Lihat, Allah memuji Nabi Yahya yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi sifat para nabi. Ayat lain menegaskan dalam surat yang sama, Maryam ayat 32 menegaskan, "Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran asiya." Dan aku, kata Nabi, Nabi Isa baru di sini, berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Sama, para nabi berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, berarti kita telah berakhlak mengikuti akhlak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Sekarang siapa di antara kita yang gak mengenal pahala jihad? Bukankah orang yang meninggal di jalan Allah berarti telah syahid? Bukankah orang yang mati syahid itu tidak ada balasan lain melainkan surga? Bukankah nanti arwah orang-orang yang mati syahid sekarang ini, ya ikhwah, orang yang mati syahid sudah mereka itu berterbangan di surga-surga, di kebun-kebun surga. Jadi sekarang sudah ada surga. Di surga sama neraka, ya ikhwah, hari ini dan saat ini sudah ada. Dan sudah ada penghuninya. Siapa itu? Ruhnya para syuhada. Orang-orang yang mati syahid, ingat, tapi ya tentunya jihad yang benar. Tapi kalau masalah bom-bom itu jihad bukan? Bukan. Enggak ada jihad melakukan pengerusakan seperti itu. Tidak ada sama sekali. Jihad yang benar. Kalau seorang seperti ini ya berarti contohnya sekarang ini siapa? Yang masih rame-ramenya kabar teman-teman yang tadi Damaj. Bagaimana saudara kita mereka di Damaj sedang dikepung oleh Syiah. Maka insya Allah kalau mereka yang meninggal, dan sudah banyak dari mahasiswa Indonesia pula yang beberapa orang yang meninggal, insya Allah syahid di Damaj Yaman. Maka apa pahalanya? Surga. Mereka sekarang ini berterbangan, ruh mereka itu dimasukkan ke burung dan berterbangan di surga. Nantinya setelah kiamat datang, maka mereka akan masuk surga dengan tubuh mereka. Makanya tidak heran dan tidak kita pungkiri kalau ada orang meninggal sampai sekarang masih segar darahnya, ada insya Allah. Orang yang mati syuhada itu nyata insya Allah. Dan orang nanti yang orang yang telah mengenal, mengetahui pahala jihad di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, nanti di surga dia pengen balik lagi ke dunia. Saking besarnya pahala yang Allah berikan kepada dia, saking besarnya balasan Allah berikan kepada dirinya, sampai-sampai ketika dia telah masuk surga pengen keluar lagi. Dan ngapain? Pengen jihad lagi biar mati lagi masuk surga lagi. Terus ulang seperti itu. Kenapa? Besarnya pahala jihad. Namun apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan ketika ada salah seorang mendatangi Rasulullah SAW untuk jihad di jalan Allah, apa kata Rasulullah? Ahayyin walidat, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Laki tadi menjawab, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid, maka kamu jihadlah, berjuanglah untuk keduanya. Jangan ikut jihad kalau orang tua enggak mengizinkan. Maka termasuk jihad di jalan Allah. Antum sendiri berbakti kepada orang tua termasuk bentuk jihad kita kepada orang tua. Jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Perbuatan apa, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salah, salat pada waktunya, as-salatu ala waktiha. Thumma qala, thumma ayyu? Kemudian tadi Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, lalu apa ya Rasulullah? Amalan apa nomor dua? Rasulullah menjawab, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu? Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Lihat, as-salat ala waktiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Birrul walidain nomor 2. Di atasnya jihad di jalan Allah. Dengan padahal jihad begitu besar pahalanya. Sampai-sampai orang masuk surga, tengkol lagi, jihad lagi, masuk surga lagi. Namun, apa kata Rasulullah? Lebih utama berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua adalah berbakti atau birrul walidain itu lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Sekarang kalian tahu semuanya. Apa itu sholat sunnah? Apa pahalanya ikhwah? Di antaranya akan menutupi sholat-sholat kita yang kurang. Sholat sunnah akan menutupi sholat-sholat wajib kita yang kadang bolong. Bolong karena sengaja atau enggak sengaja, sama saja. Kalau bolong secara sengaja, dosanya besar. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, misalnya antum sengaja enggak sholat duhur. Antum sholat duhur, enggak sah. Kalau tanpa sengaja, seperti kita, anak muda, bangunnya jam 6 misalnya, kapan subuhnya? Boleh gak subuh jam 6? Atau setengah 7? Boleh, kalau itu tanpa sengaja. Kalau antum ketiduran, lagi nonton bola misalnya, ketiduran bangunnya jam 6 atau setengah 7, ingat tanpa disengaja. Tapi kalau udah antum dengar azan tidur lagi, ya itu namanya disengaja. Kalau tanpa disengaja antum bangun kapanpun, terlambat sholat, maka hendaklah langsung sholat seingatnya. Antum lupa sekarang misalnya, kalian kemarin lupa zuhur, ya sudah sekarang berdiri sholat zuhur lagi. Kalau orang itu lupa, manama'an sholatin, kata Rasulullah, aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila seseorang itu lupa ketiduran tidak sholat, atau lupa tidak sholat, maka adalah dia sholat kapanpun dia ingat. Kapan dia ingat sholat. Maka ikhwah antum, selama ruh masih di badan, tidak ada satu alasan pun untuk meninggalkan sholat. Lelaki, tidak ada satu kata tidak sholat. Sampai antum sakit separah apapun, harus sholat. Sampai antum cuma bisa berkedip, harus sholat juga. Sampai antum berlumuran najis atau berlumuran darah, harus sholat juga. Tidak ada kata tidak sholat. Itu kalau lelaki, kalau wanita tentunya banyak halangan yang membolehkan dia untuk tidak sholat. Itu. Maka sholat sunnah itu akan melengkapi, menyempurnakan sholat-sholat kita yang wajib, yang mungkin terkadang kita terlambat dalam melaksanakannya. Lupa mungkin kita, atau tidak khusyuk kita. Karena kadang-kadang kita Allahu Akbar tersalam kalau ditanya, tadi imam baca apa mas? Kira-kira tahu enggak? Kadang-kadang lupa, yang penting Allahu Akbar salam. Enggak tahu apa yang dibaca imam, enggak tahu berapa rakaat, yang penting ikut imam tok sudah. Imam salah ikut salah gitu saja. Enggak sadar. Karena hanya menjadi rutinitas dia. Maka insya Allah akan disempurnakan, dilengkapi oleh sholat sunnah kita. Itu pahalanya sholat sunnah. Namun ya ikhwah, antum sholat sunnah 1000 rakaat, antum berbakti orang tua, lebih utama, lebih baik antum berbakti kepada kedua orang tua daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu keutamaan berbakti kepada orang tua kita. Apa dalilnya bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunnah? Kalian pernah dengar cerita Juraij tidak? Juraij. Pernah dengar? Hah? Masa belum? Juraij, suatu hari ketika dia sholat di guboknya, lalu datanglah ibunya memanggilnya. Wahai Juraij, saya ada ibumu. Aku ingin bicara denganmu. Maka Juraij berkata dalam hatinya, dia sedang sholat, dia bingung. Apakah aku jawab sholat panggilan ibu atau saya sholat sunnah terus? Lalu dia pun memutuskan, ah aku sholat saja. Tanpa mengindahkan panggilan ibunya. Makanya ibu mengatakan, ibunya marah. Lalu berdoa, ya Allah janganlah engkau matikan, janganlah engkau mengambil nyawa Juraij sampai dia melihat atau bertemu dengan wanita pelacur. Akhirnya dikabulkan. Akhirnya dikabulkan sebelum meninggal, datanglah wanita pelacur menggoda, namun Juraij tidak tergoda. Sampai akhirnya pelacur pun lari ke tukang ra'i ghanam yang angon, yang mengembala kambing, berzina dengan pengembala kambing. Setelah hamil datang kepada Juraij, ini anakku. Umumkan kepada para masyarakat, saya ini hamil karena Juraij. Akhirnya Juraij pun dikebuki dan diusir dari gubuknya. Lihat fitnah atau doa yang dikabulkan oleh Allah atas doanya ibunya. Dari situ apa kita simpulkan? Juraij lebih mengutamakan sholat sunnah daripada ibu. Maka akibatnya fatal. Menunjukkan apa? Sholat sunnah itu kita tinggalkan tidak masalah untuk memenuhi panggilan sang ibu. Jadi berbakti lebih baik daripada ibadah sunnah atau sholat sunnah. Kemudian keempat, kita ringkas karena waktunya terus berlari, 5 menit lagi. Ke Keempat ya ikhwah, berbakti kepada orang tua merupakan sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah cerita antara Umar bin Khattab dengan Uwais ibn Amir. Saya baca ringkas saja, anda ceritakan saja. Hadisnya panjang. Uwais bin Amir. Beliau, itu Umar bin Khattab, ketemu sama Uwais bin Amir. Lalu berkata, siapa di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Apakah kamu? Uwais bin Amir pun jawab, iya. Bukankah kamu dari suku Qaran dan Murad? Kata Uwais bin Amir, iya. Bukankah kamu orang yang memiliki penyakit albino, penyakit baras, maksudnya penyakit yang kehilangan pigmen warna itu, yang putih semuanya itu, apa namanya? Ya, albino. Kata Uwais bin Amir, iya. Bukankah kamu seorang yang memiliki ibunda, memiliki ibu? Kata Uwais bin Amir, iya. Bukankah kamu orang yang dikatakan oleh Rasulullah akan datang kepada kalian, Uwais bin Amir, bersama pasukan perang penolong dari penduduk Yaman, dari Murad, dan dari kabilah Qaran? Ia pernah terkena penyakit albino, kemudian sembuh kecuali satu ukuran dirham saja. Ia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Apa kata Rasulullah? Seandainya dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Lihat, Rasul mengatakan, akan datang kepada kalian, kata Rasulullah, Uwais bin Amir dari suku Murad yang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka kalau kamu ketemu sama dia, mintalah doa kepadanya. Akhirnya Umar bin Khattab pun minta doa kepada Rasulullah, kepada Uwais, untuk mendoakannya. Lihat, di sini menunjukkan karena Uwais bin Amir berbakti kepada kedua orang tuanya, maka menyebabkan doanya mustajab, sangat-sangat dikabulkan doanya. Dan keempat, jadi dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan, akan menjadi sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi, bisa antum nanti baca di makalahana kalau sempat. Sudah jam 2 kurang 3 menit. Ya, jam 2 kurang berapa? 20 ya. Di antara lagi keutamanya adalah memperluas rizki, misalnya merupakan penebus dosa-dosa besar. Dengan berbakti kepada orang tua bisa merupakan sebab diangkatnya kesusahan dan kesulitan dan kesedihan. Itu semuanya adalah keutamaan-keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang merupakan sebab diluaskannya rizki, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayubsatallahu fi rizki, wa insa'allahu fi atarih, falyasil rahimahu." Barang siapa yang orang yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan tali silaturahmi yang paling berat kita sambung adalah dengan orang tua. Ketika kita menyambung dengan orang tua, berarti kita akan diperluaskan rezeki kita dan diperpanjang umurnya. Adapun dalil bahwa berbakti kepada orang tua bisa menjadi sebab dianggapnya kesulitan dan kesusahan, antum kesulitan apapun, terhimpit masalah apapun, kalau antum suka berbakti kepada kedua orang tua, maka santailah, insya Allah akan datang kemudahan. Lihatlah tiga orang yang pernah tiga orang-orang terdahulu sebelum kalian, sebelum zaman kita, zaman Nabi Muhammad, ketika kehujanan di jalan lalu berlindung ke goa dan runtuhlah pintu goa, akhirnya tertutup, mereka terjebak di goa. Di antara mereka ada berdoa apa? Bertawassul dengan baktinya kepada orang tua. Akhirnya pun masing-masing menyebutkan perbuatan baik mereka, salah satunya menyebutkan bagaimana baktinya dia kepada orang tua, akhirnya pintu gua pun terbuka. Itu secara ringkas, dengan bakti kepada orang tua bisa menghilangkan masalah yang sedang menghimpit kita. Kemudian ikhwah, sekilas saja tentang contoh-contoh bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat di dalam berbakti kepada orang tua. Kita lihat misalnya Muhammad bin Sirin bercerita, menceritakan bagaimana bentuk baktinya Usamah bin Zaid, seorang sahabat. Usamah bin Zaid suatu hari pergi menuju pohon kurma yang ia miliki. Lalu pun dia melobangi pohon kurma tersebut, diambil jantung kurma. Kalian lihat pohon kurma enggak? Ada jantungnya enggak pohon kurma? Sudah, anggap aja antum terserah mengkhayal saja. Masing-masing mengkhayal kira-kira seperti ini, pohon kurma ada jantungnya. Gitu. Dilubangi pohonnya, ambil isinya itu, diambil. Padahal ya ikhwah, saat itu adalah di zaman pemerintahan Utsman ibn Affan, yang mana harga pohon kurma mencapai 1000 dirham saat itu. Berapa 1000 dirham? Gak tahu juga. Ya kurang lebih 500-an gram emas. Berapa itu? Kalau sekarang emas 1 gramnya berapa? 200 tuh yang jelek, yang karatnya sedikit. Sudah itu, 500 gram emas coba. Rela beliau melobangi, dirusak pohonnya, diambil jantungnya, dikasih ke ibunya. Merelakan uang segitu besarnya. Untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya. Itu contoh seorang sahabat bagaimana besarnya bakti beliau kepada orang tuanya. Contoh lain, suatu hari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, melihat seorang pria dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah. Sambil mengangkat ibunya, tawaf keliling Ka'bah beribadah sambil menggendong ibunya. Lalu berkata, sesungguhnya aku ini adalah seperti unta bagi ibuku. Siap ditunggangi kemanapun, kata dia. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, dia kan tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya. Lalu mengatakan, aku ini ibarat seperti onta bagi ibuku. Kemanapun ibu pergi, aku akan senantiasa setia mengantarkannya. Lalu dia ketemu sama Ibnu Umar dan bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku? Ibnu Umar berkata, tidak. Bahkan engkau tidak bisa membalas jasa karena keluarnya satu tetes cairan pun dari cairan yang dikeluarkan oleh ibu tatkala melahirkan. Lihat, kata Ibnu Umar, kamu tidak membalas meskipun satu tetes yang ibu keluarkan ketika melahirkan antum, tidak membalas sama sekali. Meskipun antum telah menggendong ibumu mengelilingi Ka'bah. Allahu Akbar. Contoh lain adalah Ali ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa itu? Anaknya Husain. Namanya Ali. Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Beliau berbakti kepada orang tua. Bagaimana baktinya? Beliau itu orang yang paling berbakti kepada orang tua. Namun beliau tidak pernah makan sepiring sama orang tuanya. Tidak pernah mau. Ketika ditanya, mengapa ya Ali, kok gak mau kamu makan berdua sama ibumu? Apa jawabannya? Aku takut jika aku makan bersama ibuku, lantas mata ibuku pengen melihat suatu makan, pengen diambil, lalu aku dahului. Hanya begitu gak mau. Dia takut kalau seandainya ibunya tuh pengen makannya ada di depannya, namun kalah dengan anak, dengan saya. Saya takut duluan mengambil apa yang ibu ingin ambil. Apa ya kuah? Sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya. Masya Allah. Kalau kita, habisin duluan dari bayan. Contoh lagi seorang tabi'in, kalau tadi seorang sahabat dan tabi'in, sekarang tabi'in. Seperti Kihmis bin Al-Hasan At-Tamimi, seorang tabi'in. Suatu ketika lihat ibunya sedang tidur, ada kalajengking. Lalu dibunuhlah, pengen membunuh kalajengking namun keburu sembunyi kalajengkingnya di lubang. Akhirnya apa? Yang beliau lakukan, beliau masukkan tangannya ke lubang, akhirnya digigit. Apa ditanya ketika tanya? Saya enggak ingin nanti kalau keluar malah gigit ibu saya. Itu semua yohas contoh-contoh bagaimana bakti mereka, perhatian mereka kepada orang tua mereka. Itu ya ikhwah dari saya. Semoga yang cepat dan ringkas ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk memotivasi kita kembali mengevaluasi yang kemarin kita masih durhaka, yang kemarin kita masih suka membuat orang tua menangis dan bersedih, maka masih ada waktu untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita semua. Ingatlah ikhwah, sekarang antum belum merasakan. Nanti kalau antum sudah beristri, punya anak akan merasakan. Ternyata memang berat perjuangan seorang ayah dan ibu dalam mendidik kita. Itu, kemudian mohon maaf kesalahan kekurangan. Tadi pertanyaan ini titipan dari panitia tadi. Afan Ustadz ini tanya di luar materi. Ini buat Ustadz Abu Khonsa kan? Ustadz, apa hukumnya orang Islam yang bertugas sebagai aparat negara, contoh TNI atau polisi, yang dikomando oleh atasannya untuk mengamankan acara Natal atau hari-hari besarnya orang Nasrani atau Yahudi? Boleh tidak? Atau sejauh mana toleransi beragama itu dibolehkan? Jazakallah khairan. Ini ikhwah, kalau antum bilang jazakallah, jangan jazakallah pak ya. Jazakallah khairan. Mana khairan yang enggak ada ini? Tersembunyi kayaknya. Jazakallah khairan. Kalau cuma jazakallah, enggak ada artinya. Apa jazakallah? Membalas apa? Kebaikan atau keburukan? Enggak tahu kan? Masih umum. Bisa saja kalian mengatakan jazakallahu jelek wahai ustaz. Gitu kan bisa. Maka bilang jazakallahu khairan. Harus lengkap. Dan juga itu kan kalau cuma mufidah belum sempurna itu. Semoga Allah membalas. Membalas apa? Kurang. Itu belum, bukan kalimat sempurna yang belajar bahasa Arab. Nama ya khawah? Wallahu alam. Kalau memang keadaannya seperti itu, seorang TNI, kita lihat kondisinya. Kalau dia bisa minta izin, bisa dialih tugaskan, maka minta berusaha. Kalau tidak bisa sama sekali, ya sudah, tugas negara, tidak masalah. Yang penting dengan niat dia melakukan perintahnya, melaksanakan kewajiban dia, menjalankan perintah atasannya, bukan dalam rangka mentoleransi atau dalam rangka mendukung acara-acara mereka atau Natal mereka, tidak. Namun sebagai tugas mereka, ini lain. Dia menjalankan tugas sebagai polisi menjaga keamanan. Nah, keamanan, siapapun jaga keamanannya. Baik agamanya apapun, jaga keamanannya. Selama memang tidak berbuat salah. Maka tidak masalah, ingat. Dengan, tapi kembali ke niat. Niatnya polisinya itu apa? Niatnya sebagai melaksanakan perintah, maka tidak masalah. Tapi kalau niatnya itu untuk mentoleransi atau menghargai atau bahkan ikut-ikutan dengan acara mereka, maka tidak boleh. Tapi kalau lebih utama, kalau antum bisa untuk minta izin, itu kalau bisa. Tapi insya Allah sangat-sangat sulit dan susah. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah terpaksa. Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Ada pun toleransi, tidak ada kata toleransi. Tidak ada kata toleransi. Adanya kita menghargai mereka selama tidak menyakiti kita, kita hargai. Kalau toleransi maksudnya bagaimana toleransi? Kalau toleransi itu artinya kita menghargai, artinya kita mengakui kebenaran agama mereka, itu tidak boleh, kufur berarti. Tapi kalau toleransi itu artinya itu berbuat baik, berakhlak mulia, itu baru betul, tidak masalah. Kalau berakhlak mulia kepada non-Islam, tidak masalah, boleh-boleh saja. Itu kalau toleransi dimaksud. Jadi tergantung arti toleransi itu apa. Kalau yang dimaksud akhlak mulia itu boleh, tapi kalau yang dimaksud itu menghargai, membenarkan, atau mungkin menyetujui, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Sudah kan? Ayah. kan saya pernah dengar apa itu namanya, katanya orang yang dirukyah itu besoknya apa ya, tidak akan lepas dari hisab, intinya itu tidak, oh ya akan dihisab gitu loh, tidak apa, intinya itu akan dihisab. Beda dengan orang yang tidak pernah dirukyah itu katanya tidak dihisab. Kemudian saya pernah membaca apa, sebuah brosur itu Nabi Muhammad SAW itu pernah terkena sihir, lalu beliau didatangi malaikat Jibril yang didatangkan oleh Allah, kemudian malaikat Jibril tersebut merukyah Nabi Muhammad dengan membacakan bacaan Al-Quran kepada beliau. Nah itu kali Nabi Muhammad ntar dihisab dulu gitu. Gitu. Wallah alam ya ikhwah, memang akan ada 70 ribu dari umat ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalannya, langsung masuk surga, dapat tiket khusus. Berapa ikhwah? 70 ribu. Di antara sifat-sifatnya adalah mereka tidak tatayur, tidak minta diruqyah maupun meruqyah. Itu di antara sifat-sifatnya. Sekarang nak tanya, kira-kira para sahabat berapa ribu ya ikhwah? Kira-kira kita masih masuk enggak kira-kira ini? Kayaknya peluangnya sangat-sangat kecil nih, peluang untuk masuk tanpa hisab meskipun enggak pernah meruqyah sama sekali. Memang wa'alam itu sifat seperti itu. Jelas sifatnya tidak pernah meruqyah, tidak minta diruqyah. Tapi kalau antum meruqyah diri sendiri, tidak masalah. Ikhwah, antum jangan dikit-dikit ke ruqyah. Jangan. Di orang kayak seperti apa, di ruqyah tidak. Tapi antum saya sendiri. Kalau antum ada apa, itu ruqyah sendiri-sendiri. Antum baca-baca sendiri untuk diri sendiri itu lebih baik daripada antum meminta orang lain. Memang sifatnya seperti itu. Yang meruqyah, yang minta di ruqyah, yang minta di ruqyah, tidak akan masuk surga tanpa hisab. Kaidah umum seperti itu. Adapun prakteknya, wallahu alam, kayaknya peluangnya kecil bagi kita untuk termasuk yang 70 ini. Sudah habis oleh para sahabat yang ribuan banyaknya. Adapun cerita tentang hadis yang mana Rasulullah pernah disihir dan kesihir memang betul pernah. Namun beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah oleh malaikat Jibril, seandainya benar, maka Rasulullah lain daripada kita. Kata Rasulullah apa? Akan ada dari umatku. Berarti Rasul termasuk tidak? Tidak. Rasulullah pemimpin kita, beliau masuk surga, jelas tidak ada yang bertanya lagi. Yang 70 ribu itu belum termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umat-umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu kalau seandainya betul Jibril meruqyahnya, yang penting memang betul kena sihir dan dijaga oleh Allah melalui malaikat Jibril. Adapun ruqyahnya wallahu alam. Itu sudah. Ada yang lain? Enggak ada ikhwah. Kayaknya ikhwahnya pada ngantuk semua ini. Bagaimana hukumnya anak yang sedang membaca Al-Quran, sedang ibu memanggil? Apakah kita langsung memenuhi panggilan ibu atau meneruskan membaca Al-Quran? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Anak sedang membaca Al-Quran dipanggil ibu, apa yang dilakukan? Kalau membaca Al-Quran kan tentunya apa? Antum perhatikan kondisinya. Kalau ibu antum faham agama dan kalau ditunda tidak akan marah, maka tidak masalah. Ditunda tidak masalah. Kalau ibu antum tidak faham agama, kerjaannya marah-marah terus, maka lebih baik antum penuhi panggilannya dengan catatan antum memutus ayatnya yang benar. Jangan langsung pas dipanggil langsung diputus ayatnya, tidak. Nanti merusak arti. Antum berhenti di mana berhenti enggak merusak makna, atau berhenti di penghujung ayat baru memenuhi panggilan ibu. Itu jawabannya wallahu alam. Dilihat kondisinya. Lihat kondisi ibu kita. Kalau ibu kita faham agama, insyaallah tidak akan marah kalau bisa antum keraskan bacaan Al-Qur'annya. Biar malah, oh sedang baca Al-Qur'an misalnya. Itu. Kemudian, kedua, bagaimana bila pada saat yang sama, orang tua kita menginginkan kita di rumah karena orang tua sakit. Namun di sisi lain, kita memperoleh amanah yang juga tidak dapat ditinggalkan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Mana yang dahulukan? Mengerjakan amanah yang menyangkut orang banyak apa ngikutin kehendak orang tua? Secara umum ngikutin kehendak orang tua. Karena apa? Mendahulukan keridhaan orang tua. Namun antum bisa diskusikan terlebih dahulu dengan kepala dingin, dengan bijak, insyaallah ada solusinya. Tapi kalau memang mepetnya enggak bisa dapat solusi lain, ya sudah, harus mengikuti kehendak orang tua. Karena itu perkara yang mubah. Mubah jadi wajib hukumnya karena orang tua menginginkannya. Yang penting didiskusikan terlebih dahulu, bisa difahamkan oleh orang tua, insyaallah gampang. Kemudian, afan ustaz, misal orang tua menyuruh kita, kemudian kita mengatakan nanti dulu. Bagaimana hal ini? Nanti dulu. Termasuk durhaka tidak? Termasuk enggak, Mas? Kosek. Tapi terkadang kosek kita itu molor sampai. Wallahu a'lam. Tergantung koseknya artinya apa. Kalau kosek itu cuma 1 menit 2 menit ya tidak masalah. Antum mungkin sedang apa untuk menyelesaikannya, boleh. Tapi kalau koseknya kosek itu mengulur-ngulur karena enggan untuk diperintah, maka termasuk durhaka. Karena nanti dulu kan bukan menolak, masih melaksanakan perintah. Maka saya kembalikan ke arti kosek. Arti nanti dulu itu apa? Kalau artinya itu mengulur-ngulur, maka termasuk durhaka. Tapi kalau artinya itu sebentar karena ada kerjaan yang harus dikerjakan saat itu, mungkin 5 menit atau 10 menit, tidak masalah, insya Allah termasuk durhaka. Wallahu a'lam. Terus, bolehkah mengucapkan barakallahu fi umrik kepada teman yang berulang tahun? Boleh enggak, Mas? Maksudnya apa kalau bilang barakallahu fi umrik pas ulang tahun? Ya kalau enggak ulang tahun berarti enggak usah didoakan ya. Wallahu alam, kalau mengkhususkan tidak boleh. Kalau mengkhususkan hanya pada ulang tahun tidak boleh. Tapi kalau antum sering misalnya ketemu barakallahu fi umrik, sering mendoakan lah pas kebetulan dengan ulang tahun ya enggak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau dalam acara khusus dengan disengaja maka tidak boleh kalau pas berulang tahun. Satu lagi ya, nanggung. Bagaimana loh, cukup. Tak kira satu lagi. Waktunya gimana? Bagaimana menyikapi orang tua yang membuat jengkel pada kita? Karena ini berarti akhwat tuh yang nanya ya. Berarti akhwat dengerin kayaknya ini. Atau mungkin pas 10 menit terakhir mendengarinnya. Bagaimana menyikapi orang tua yang membuat jengkel pada kita? Dan bagaimana merubah sikap orang tua yang temperamental? Takut jika sifat temperamental itu menurun pada kita dan membuat kita temperamental pula saat mendidik anak kelak. Ini jangan diikuti, no, Mbak. Ya, bagaimana mensikapi orang tua yang membuat jengkel pada kita? Tetap beikhwah, orang tua sejelek apapun, sejahat apapun, kalian tidak boleh membalasnya. Tetap berkata dengan lemah lembut. Bahkan orang tua yang non-Islam pun, seandainya ada, tetap kita boleh kita untuk mendoakannya. Sehingga, tetap mensikapinya dengan baik. Dengan berbakti kepada keduanya, berkata lemah lembut, tidak mengangkat suara, tidak menghardik dan lain sebagainya. Itu untuk sikap kita. Adapun cara merubahnya, tentunya antum lebih tahu semuanya, kan udah belajar semua atau di SMA. Bagaimana sikap orang tua yang temperamental, tentunya dengan penuh kesabaran, karena panjang untuk merubah kedua orang tua itu. Yang penting tipnya itu ya ikhwah, antum ambil hati orang tua dulu. Itu kuncinya. Sekeras apapun orang tua, kalau antum bisa merayunya, hatinya bisa antum ambil, orang tua udah senang sama antum, antum jadi kebanggaan bagi orang tua antum, insya Allah gampang untuk merubahnya. Sudah saya buktikan sendiri. Karena memang anak bukan termasuk keluarga yang memang kenal agama, tidak. Bahkan ketika anak sekolah pun masuk aliyah, orang tua anak ini belum sholat sama sekali. Temperamental sudah menjadi sifat watak khas bagi orang tua saya. Maka caranya gimana? Rubah akhlak kalian. Yang dulunya enggak berbahasa halus, sekarang berbahasa halus. Kalau bisa. Yang dulunya tidak paham bantu, membantu sekarang. Yang penting rubah akhlaknya. Karena serah aneh, orang kalian berbahasa Jawa kromo inggil sama orang lain, pak guru dan lain sebagainya. Tapi semua orang tua kira-kira mau bahasa apa? Kose kan? Kayak sama orang lain, mangke rumiyin, halus-halus. Tapi kuat bapak sendiri, ibu sendiri malah berbahasa kasar. Itu kebalik sebenarnya. Makanya, kuncinya ambil hatinya dulu. Sudah dapat, baru antum cekoi apapun bisa. Insya Allah berubah sendiri. Antum akan jadi panutan orang tua antum. Itu insya Allah bisa antum lakukan. Adapun sikap menurun, ya tergantung mbak sendiri. Kalau mau ngikutin ya bisa. Jadi temperamental. Semuanya butuh proses belajar untuk merubah. Namanya tahallum, kata Rasulullah. Innamal ilmu bitahallum wa innamal hilmu bitahallum. Namanya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan sifat hilm, bijak, tidak buru-buru, tidak temperamental, bisa diraih dengan belajar untuk tidak temperamental. Semua ini dengan belajar tentunya, berlatih. Sudah? Ustaz, apa seorang orang tua, maksudnya apa? Apabila seorang orang tua yang telah menelantarkan anaknya atau menyerahkan anaknya kepada orang lain atau panti asuhan, jika setelah dewasa anak itu tidak mau berbakti kepada orang tua, apakah itu termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, tetap harus berbakti kepada orang tua. Karena orang tua yang telah melahirkan kalian, meskipun menitipkan kalian di panti asuhan, tetap dia telah berusaha berjuang dalam melahirkan antum. Pasti ada kasih orang tua, mungkin karena keadaan tertentu yang tidak mereka sabar sehingga menitipkan antum ke panti asuhan. Tetap kewajiban berbakti harus masih ada, karena patokannya ya ikhwah itu adalah berbakti kepada orang tua. Selama masih orang tua kita, meskipun tidak tinggal serumah atau seatap, tetap harus berbakti kepada mereka. Minimal antum tidak menyakitinya. Itu. Wallahualam. Sudah ya? Jika kita sedang melaksanakan sholat sunnah dan orang tua memanggil kita, kita bisa menjalankan sholat tersebut terlebih dahulu. Namun, bagaimana jika kita sedang melaksanakan sholat wajib dan orang tua memanggil kita, apa yang harus dilakukan? Gimana? Antum keraskan suaranya, karena sholat wajib tidak bisa antum putus di tengah jalan tanpa sebab yang harus. Di situ berarti kalau ibu atau orang tua memanggil kita, menyuruh kita untuk memutus sholat, berarti itu perintah yang melanggar syariat, tidak boleh. Namun solusinya tetap sholat, kelaskan suara meskipun duhur untuk memberitahu biar kita sedang sholat, dan ringkaslah sholatnya. Ini panjang-panjangin. justru malah dilama-lama indah. Diringkas caranya gimana? Cukup antum lakukan rukun-rukun sholatnya saja. Kalau takut nanti marah orang tua, misalnya rukuk bacanya sekali saja, boleh enggak? Boleh. Baca Al-Fatihah toh, cukup. Salamnya sekali saja ke kanan, cukup. Enggak masalah. Itu kalau memang takut orang tua akan marah. Antum ringkas suaranya, ringkas sholatnya dengan hanya melakukan yang rukun-rukun saja. Bacanya sekali-kali semuanya. Tapi kalau sujud tetap dua kali, tidak boleh sekali. Kalau sekali tidak sah sholatnya. Itu ya ikhwah. Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk birrul walidain kita kepada orang tua yang telah meninggal atau berpisah atau cerai. Kalau meninggal jelas dengan mendoakan keduanya dan menyambung tali silaturahmi orang-orang yang berkaitan dengan orang tua kita. Adapun yang pisah karena cerai, ya tetap antum kunjungi, dijenguk, disapa, tidak menyakitinya. Ya memang kesusahan, ya antum wajib bernafkah kepadanya, itu meskipun telah cerai. Wallahu a'lam. Itu jawaban dengan singkat, sudah jam 2 lebih. Nakhatim subhanahu wa ta'ala ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.